Yes! Bersama kita selalu. tiada yang tahu kemana ku pergi, tiada yang tahu apa yang ku cari. Gunung tinggi dan ku daki, lautan ku seberangi. spesial buat dulur-dulur gondang lagi. belum kering luka ya hatiku, luka bekas kau sakitimu. Tapi kini engkau kembali ke pohon tak pilih yang pria. ada Geisha, ada Dewi. Sampai Jangan pernah kita lalai akan beribadah. Hidup terkadang tak seindah yang kita Terima kasih.